Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, masih dalam janaiz kitab seputar hukum jenazah. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Kata Ibn Abbas, Rasulullah pernah melewati kuburan Madinah, maka beliau menghadap kepada mereka yang dikubur dengan wajah beliau, kemudian beliau katakan, assalamualaikum wahai ahlil kubur, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah ampuni kami dan juga kalian. Kalian mendahului kami dalam kematian. Wa nahnu bil athar, dan kami di belakang kalian mengikuti. Ini pasti akan menyusul, meninggal. Hadis Tirmidzi, dan beliau katakan hasan. Hadis Ibn Abbas mengajarkan kepada kita, yang pertama jelas disyariatkannya doa ini selain yang kemarin, assalamualaikum ya ahlad diyar. Maka disyariatkan juga salah satu doa ziarah kubur ini, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Bahkan doa ini boleh dibaca, dan tampaknya riwayat ke arah situ, boleh dibaca saat orang tidak niat ziarah. Dia enggak sedang niat mau sengaja ke kuburan ziarah kubur, tapi sedang lewat di situ, melewati kuburan muslimin, maka ya berhenti sejenak, atau dia menghadap ke kuburan itu, kemudian baca ini seperti Rasulullah. Assalamualaikum ahlal kubur, yaghfirullah lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Boleh. Yang kedua, sunnah pula dalam hadis Ibn Abbas ini, kalau dia baca doa ini, ya dia baca sambil menghadapkan wajahnya. Karena demikian Rasulullah. Aqbala alaihim biwajhihi. Beliau menghadap mereka dengan wajahnya. menghadap dengan wajahnya, apakah itu di sebelah kanan dia, ini kuburan di sebelah kanannya, dia jadikan sebelah kanannya, ataukah dia jadikan di sebelah kirinya, atau di depan dia, atau di belakangnya. Yang terlihat di dalam riwayat tergantung posisi. Artinya tidak kemudian seseorang menyengaja menjadikan kubur di sebelah kanan dia padahal dia sebelah sana, kesini dulu untuk baca doa ini, enggak. Atau dia menyengaja supaya kuburan di posisi di depan dia, tidak juga. Maka ya sesuai posisinya, ya kebetulan dia berada di sebelah kiri dari kubur sehingga kuburan di sebelah kanan dia, ya dia tengok dengan wajahnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau kebetulan posisinya memang kuburan di arah depan dia, ya tinggal dia menghadap dengan wajahnya. Begitu pula kalau dia di sebelah kiri atau di belakangnya. Yang penting sunnah menyontohkan dia menghadap dengan wajahnya. Hadis menunjukkan pula bahwa baik bagi seseorang untuk mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Makanya terambil dari doa Rasulullah, antum salafuna wa nahnu bil athar. Kami di belakang kalian, ngikuti kalian, nyusul. Wa nahnu lahiqun, maknanya sama. Makanya athar disebut athar karena diikuti orang yang di belakangnya, yang setelahnya mengikuti dan meniru. Layaknya kalau itu jejak atau bekas jejak telapak kaki. Kamu kalau melihat orang jalan di pasir, di pantai misalnya, ada bekas jejak telapaknya. Nah, kamu yang di belakangnya, itu bekas telapak kakinya dalam bahasa Arab disebut athar. Maka yang belakangnya berusaha ngikuti setapak demi setapak. Asyahid di dalam hadith wa nahnu bil athar menunjukkan orang mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pun akan menyusul mengikuti saudara-saudaranya muslimin yang telah mendahului dia dalam ajalnya. Hadis berarti sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW bimbing, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Tadi dengan mengingat wah, seorang pasti mati, pasti akan dikubur seperti yang lain. Maka bagi seorang mukmin, dia akan persiapkan segala sesuatunya untuk setelah kematiannya, itu yang penting. Hanya di dalam riwayat juga disebutkan, wa aktsaruhum, aktsaruhum lil mauti dzikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling baik persiapannya untuk setelah kematiannya. Nah, ini dia beramal soleh, beribadah, bekal dia untuk setelah kematiannya. Maka seperti itulah aqyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, mengingat mati. Dan bukan hanya sekedar mengingat kalau dia mati pasti, tapi persiapannya itu yang membedakan. Dia yakin mati, maka apa yang dia persiapkan bekal dia untuk setelah kematiannya, untuk perjalanan dia di barzakh, di alam kubur, bahkan di hari kiamat kelak. Nasallallaha at-taufiq. Dalam hadis juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sama seperti yang lain. Manusia makhluk ciptaan Allah, di bawah kekuasaannya. Maka beliau pun membutuhkan seperti yang lain yang dibutuhkan hamba manusia, ampunannya, afiahnya, keselamatan. Karena dalam hadis beliau ajarkan, yaghfirullahu lana walakum, kami memohon ampunan, semoga Allah mengampuni kami dan kalian yang dikubur. Beliau sendiri butuh ampunan Allah. Di hadis yang sebelumnya, nas'alullah lana walakumul afiyah, kami memohon untuk diri kami dan untuk kalian yang dikubur afiyah, keselamatan. Butuh. Bahkan Rasul pun membutuhkannya, karena beliau manusia, tidak keluar dari kemanusiaannya. Beliau butuhkan apa yang dibutuhkan yang lain, dari ampunan Allah, rahmatnya, afiyahnya. Dan ayat bahkan menunjukkan itu, kul innama ana basyarun mithlukum, katakan ke mereka kalau aku manusia seperti kalian, bashar. Dan kaumnya pun tahu, paham itu. Quraisy dan Yahud di zaman itu tahu bahwa Rasulullah SAW manusia, makanya mereka mengadu atau membantah risalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja malaikat yang diutus oleh Allah bukan manusia, karena mereka tahu Rasulullah SAW manusia. Syahid bahwa Hadis pun menunjukkan Rasulullah manusia sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentunya dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, dengan risalah. Ini berarti membantah dua kelompok manusia. Yang pertama yang mengagung-agungkan berlebihan Rasulullah SAW, melebihi kapasitas dan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan atau disifati dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Rabbul Alamin. Dan ini gulu ekstrem dan melampaui batas yang dibenci bahkan oleh Rasulullah sendiri. Beliau katakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana kaum Nasara memuji Isa bin Maryam berlebihan. Sementara sebagian dari mereka dengan gulu dan ekstremnya mengatakan wada' dalam qasidahnya, wada' ma yaqulun nasara fi nabiyyihimi wa qul ma syi'ta min madhin wahtakimi. Dia katakan tinggalkan, yakni jangan kamu katakan seperti yang Nasoro katakan kepada nabinya, nabi mereka Isa. Apa yang mereka katakan? Isa anak Allah. Ya, Isa salah satu dari Trinitas. Pokoknya kamu jangan berkata begitu. Da' ma yaqulun Nasoro fi nabiyihimi. Jangan sampai kamu katakan Muhammad itu anak Allah, Muhammad itu satu dari Trinitas. Wa qul ma syi'ta min madhin wahtakimi. Selain itu terserah kamu. Kamu mau puji apa, mau sanjung setinggi apa Rasulullah, terserah. Asal jangan katakan Muhammad anak Allah. Sehingga dia katakan dalam bait-bait berikutnya, karena dia katakan semaunya, terserah, maka dia katakan wa min judika dunya wa dharratuha wa min ilmika ilmil lawhi wal qalami wa inna min judika dunya wa dharratuha. Wahai Rasul, kata dia, termasuk dari kemuliaanmu adalah dunia dan partnernya, yakni akhirat. Ini dia katakan karena mulianya Rasulullah sampai dunia dan akhirat itu diciptakan, diadakan demi Rasulullah, karena Rasulullah. Dan ini batil. Dunia akhirat diciptakan Allah, diadakan untuk ibadah kepada Allah, untuk tauhidullah, agar hanya Allah yang disembah. Akhirat untuk membalas yang bertauhid, taat pada Allah akan dibalas dengan surga dan kenikmatannya. Yang syirik, yang durhaka akan diazab dengan nerakanya. Untuk itu, bukan untuk Rasulullah SAW. Dan Rasul diutus pun bahkan untuk itu, agar ditegakkan tauhid dan ibadah itu. Asyahid. Dia katakan pula, ilmumu wahai Muhammad, ilmu lauhi wal qalami, yang tercatat di lauhul mahfud, oleh kolam, oleh pena. Lauhul mahfud, gak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang tahu, tidak malaikat siapapun, tidak Jibril sekalipun, tidak seorang nabi dan rasul sekalipun, hanya Allah yang tahu, yang di Lauhul Mahfuz. Tapi ini penyair dalam qasidahnya memuji Rasulullah bahwa dari ilmu yang Rasulullah tahu adalah yang di Lauhul Mahfuz. Rasulullah tahu. Ini ghulu. Lampaui batas dan ekstrim dalam memuji. Ini yang ditakuti Rasulullah. La tatruni, jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Nasara kepada nabinya. Al-Muhim ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, lawannya yang malah merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghinakan beliau alaihi salatu wassalam. Maka seperti musyrikin dulu mengatakan penyihir, dukun, kadzab, pendusta, syairun kadzab, penyair dusta, kata mereka. Atau yang semisalnya, penghinaan dan perendahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani beliau, tidak mentaati, tidak mau tunduk dengan ajaran beliau. Termasuk anggapan sebagian orang bahwa bagi muslim, bagi muslimin, risalah adalah martabat tertinggi yang Allah berikan kepada manusia. Ketika seorang dipilih oleh Allah menjadi rasulnya atau nabinya, maka dia manusia yang tertinggi, terafdol sudah, enggak ada yang lebih darinya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah Maha tahu di mana risalah itu Allah letakkan, diberikan kepada siapa. Manusia yang terbaik. Wahyu Allah turunkan padanya. Namun sekelompok dari orang-orang yang tersesat dari hidayah mengatakan ada yang lebih dari Rasul, sehingga mereka katakan manzilatul wali atau manzilatun nubuwah, dia katakan manzilatun nubuwah fuwaiqar rasul wadunal wali. Posisi kenabian itu di atas rasul dan di bawah wali, sehingga peringkatnya kalau ngikuti mereka yang paling tinggi itu wali, di bawahnya nabi, di bawahnya rasul. Karena dikatakan posisi nabi itu di atas rasul dan di bawah wali. Berarti siapa yang paling tinggi? Wali. Wali, nabi, baru rasul. Makanya mereka mati-matian ngotot dan maksa untuk menetapkan bahwa Khidir adalah wali. Untuk membuktikan, lihat, seorang rasul Nabi Musa pun belajar kepadanya. Dan ini batil. Sepakat a'imma dan ulama Islam, Khidir bukan wali tapi nabi. Seorang nabi mulia yang diutus oleh Allah di zaman Nabi Musa. Makanya di akhir ayat, di akhir-akhir cerita kisah beliau dengan Nabiullah Musa alaihissalam, kan beliau katakan, wa ma fa'altuhu an amri. Semua ini kisah beliau melubangi kapal, membunuh anak, menegakkan rumah yang mau roboh. Tidak aku lakukan dari diriku sendiri. Bukan kemauanku pribadi. Bukan pendapatku sendiri, tapi ini wahyu dari Allah. Bimbingan dari Allah. Ilmu Allah berikan kepada Khidir alaihi salam, yang itu tidak Allah berikan kepada Musa. Dan kisah itu pula menunjukkan bahwa boleh jadi yang lebih alim atau lebih mulia belajar dan bertanya kepada yang di bawahnya, karena sepakat ulama Islam Musa lebih afdal dari Khidir. Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul, nabi mulia Musa. Dan beliau pula kalimur rahman, yang langsung berbicara dan diajak bicara oleh Allah. Wa kallamahu rabbu. Sangat mulia Musa alaihissalam, lebih mulia dari Khidir. Namun dalam perkara ini Allah kehendaki untuk beliau, karena ma'ruf kisahnya ketika beliau ditanya, ada yang paling pinter melebihi kamu atau yang paling alim di muka bumi ini? Enggak ada, kata Musa, aku. Maka Allah ingin tunjukkan padanya ada yang tidak beliau ketahui. Asyahid Rasul, begitu pula Nabi, derajat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya, tidak ada yang lebih dari itu. Hasil dengan ini pula mengajarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang ingin merendahkan Rasulullah SAW, mencela beliau, menghinakan beliau. Ini ekstrim. Dan ada pula yang maunya memuji, mengagungkan, tapi juga ekstrim berlebihan, melebihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Wa rawat Tirmidzi anil Mughirah nahwahu, lakin qala fatu'dhul ahya. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela orang yang telah mati, karena mereka telah meninggalkan segalanya, telah melewati. Hadis di Bukhari, di Tirmidzi, namun jadi riwayat Mughirah bukan Aisyah, sama serupa, cuman ada tambahan, la tasubul amwat fatu'dul ahya. Jangan kamu cela orang yang telah mati, karena dengan itu kamu mengganggu yang hidup, saudaranya, keluarganya tersinggung, sakit hati, bapaknya atau kakeknya atau siapa, kok kamu cela? Kamu dengan itu mengganggu yang hidup. Nah, la tasubbu sab ma'ruf. Celaan dan kamu bongkar, kamu sebut aib-aibnya, bulan begini kamu caci maki. Kalau memang itu dengan kedustaan, maka berlipat-lipat ganda, yaitu celaan sabbah yaitu pula buhtan. Hanya Rasulullah katakan, fa illam yakun fihi alladhi dzakarta faqad bahatta. Kalau enggak ada pada dia apa yang kamu katakan, berarti kamu telah buhtan kepadanya. Mengada-ngada. La tasubbul amwat. Umum amwat berarti mencakup yang mati dari kalangan muslimin maupun itu non-muslim, kafir yang telah mati, jangan kamu cela. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah selesai, telah sampai ma qaddamu. Artinya dari amalan yang mereka lakukan selama hidup sudah selesai, putus dengan kematiannya. Artinya enggak ada gunanya kamu celau, sudah mati, sudah putus amalannya, sudah berhenti. Apa gunanya kamu celah? Mereka telah sampai kepada balasan, mulai memasuki balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Kalau itu baik, mereka akan dalam kenikmatan kubur, barzakh. Kalau itu jelek, mungkar, ya dia dalam azab dan siksaan dikuburnya sebelum akhiratnya kelak. Yang ketiga, seperti Rasulullah katakan, fatu'dul ahya, mengganggu keluarganya yang masih hidup. Marah mereka, enggak terima. Bapaknya atau siapa kakeknya yang sudah mati kamu caci maki, kamu cela. Dengan demikian larangan mencela orang yang telah mati, satu, imma itu abath, sia-sia, enggak ada gunanya. Apa artinya kamu cela? Kalau itu orang yang masih hidup, mungkin masih ada guna. Supaya orang itu ambil pelajaran misalnya, supaya berhenti dari kejelekannya. Misalnya dia melakukan apa, tindakan mencuri atau apa. Kita enggak sedang membenarkan, tetapi misalnya dicela, dicaci maki, dikatakan dasar maling ini, memang kamu brengsek ini itu. Mungkin dalam tanda kutip dia masih bisa mendengar celaan itu, orang mencela saya, malu dan mungkin bisa berhenti dari perbuatannya. Tapi ini sudah mati, kamu cela caci maki kayak apa, apa gunanya? Nggak ada. Dan Islam mengajarkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, nggak ada gunanya, tidak bermanfaat. Atau yang kedua, seperti yang Rasulullah katakan, itu mengganggu atau menyakiti yang hidup. Walaupun umum demikian, namun sebagian dari fuqaha mengkhususkan larangan ini hanya kepada muslimin. Artinya muslim yang enggak boleh dicela. Kufar tidak masuk di dalam hadis. Kalau itu yang mati orang kafir, tidak masuk di dalam hadis. Di dalam Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, qala Abu Lahab la'anahullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, semoga Allah melaknatnya, dan ini celaan. Abu Lahab, semoga Allah melaknatnya, pernah berkata kepada Rasulullah begini. Asy-Syahid dalam riwayat di Bukhari Ibnu Abbas mencela Abu Lahab. Dan Abu Lahab kafir, musyrik. Makanya dari situ mereka katakan kalau itu non muslim bolehnya, boleh mereka katakan untuk dicela. Hanya saja, atau selain daripada itu, kafir tidak punya kehormatan layaknya muslim. Dilarang karena dia punya kehormatan sebagai seorang muslim saudara kita. Sampai mati pun dia masih punya kehormatan, gak boleh diganggu. Adapun yang kafir, dia gak punya kehormatan. Apanya yang dijaga kehormatannya? Dia kafir. Begitu. Dari situ mereka katakan boleh kalau itu non muslim. Namun juga kembali kepada keumuman illat yang Rasulullah katakan fatu'dul ahya, maka diperhitungkan mengganggu yang hidup terlepas dari hukumnya. Sementara dia punya keluarga, punya anak, atau siapalah keluarganya secara umum. Kalau mereka terganggu, apalagi di situasi yang tidak menentu, keamanan, orang bisa membalas dengan berbuat yang tidak-tidak. Karena kamu mencela bapaknya atau siapa misalnya, kakeknya, pamannya, anaknya. Tersinggung keluarganya, membalas, bisa menyakiti kamu secara fisik. Maka dipertimbangkan itunya, dampak kalau yang kafir itu dicela. Yang kedua, bahwa bukan termasuk celaan kalau orang itu menyampaikan kesalahan-kesalahan orang yang telah mati. Apalagi kalau kesalahan itu beredar banyak, karena di bukunya tertulis, bukunya tersebar, tercetak sekian banyak. Sementara di situ banyak penyimpangan, kesesatan, kesalahan nyata. Maka ini harus dibantah. Dikatakan dia salah dalam hal ini, dia keliru, ini penyimpangan, ini batil, walaupun orangnya telah mati. Enggak tepat untuk dikatakan, jangan, Rasulullah katakan wa inna umqad afdha ila ma qaddamu la tasubbu. Asal memang ini bukan celaan. Celaan ma'ruf tadi, mencela. Kita tidak sedang mencela, sedang membicarakan kesalahan dia. Dan dibantah walaupun orang yang telah mati. Bahkan itu kasih sayang baginya, rahmat. Karena kalau didiamkan, dia akan diikuti orang dan memikul dosanya. Tiap orang yang mengamalkan dan mengambil kesalahan itu, terbebani dosa itu kembali kepadanya. Makanya dengan diluruskan, dengan dibantah, supaya dia tidak memikul banyak dosa. Orang tahu ini salah, ini keliru. Maka kalau tujuannya tahdir dan nasihat demi agama, keselamatan agama umat, orang, maka itu boleh. Dan para ulama Islam semenjak dulu kala, para muhaddithin bicara, dan yang mereka bicarakan orang-orang yang telah lalu, telah meninggal, dan sampai hari ini. Bukankah mereka bicara perawi-perawi hadis yang telah mati, tapi dibahas, dibicarakan, fulan bin fulan kadzab, pendusta ini orang, wadzah ini pemalsu hadis, ini fulan sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya. Mau dikatakan celaan, ya mungkin saja itu celaan. Memang dia jelek hafalannya, tapi demi menjaga hadis Rasulullah, agama. Kalau enggak gitu berabe agama ini. Dengan alasan mati enggak boleh dibicarakan, Maka perawi-perawi pun enggak boleh disentuh, kehormatannya didiamkan. Akhirnya yang palsu, yang lemah atas nama Rasul beredar, dibiarkan di tengah-tengah umat. Dan kerusakan yang terjadi. Makanya a'immah tetap bicara, walaupun yang dibicarakan orang yang telah mati. Makanya kata Ibn Abi Hatim dari ayahnya, bisa jadi orang-orang yang kita bicarakan sudah meletakkan telapak kakinya di surga. Mungkin dari sisi kesolehannya, dia orang soleh, orang taat selama hidup. Tapi perkaranya yang dia riwayatkan ini dari Rasulullah enggak benar. Karena tadi sebab-sebab dia lemah hafalannya, dia mudallis, dia memalsukan hadis, pendusta, ini itu, banyak sebab. Tetap dibicarakan oleh para ulama Islam, Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibn Hanbal, Syafi'i, Malik, dan seluruh ulama-ulama Islam sepakat. Maka itu tidak termasuk. Hadis mengarah kepada celaan. Itu bukan celaan tadi, itu nasihat, tahdzir. Yang dimaksud celaan, orang enggak ada gunanya kamu cela. Oh, fulan itu selama hidup dia itu ini begitu, begini begitu. Apa gunanya? Apa manfaatnya kamu bicarakan? Dia sudah mati dan tidak meninggalkan sesuatu yang membekas. Bukan ajaran, bukan tulisan, enggak ada. Itu yang dimaksud hadis. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.